Surat dane Paulus sane kaping pisan katur ring pesamuan ring kota Korintus. Siki Korintus, paos siki. Surat saking tiang Paulus sane dados utusan ide Sangyang Yesus Kristus manut pekarsan ide Sangyang Widiwase semalihe saking semeton iragane Sostenes katur ring pesamuan druen ide Sangyang Widiwase ring kota Korintus inggih punike sekancan anake sane sampun kesengin dados kaulan ide Sangyang Widiwase melantaran petunggilanipun ring ide yang Yesus Kristus pingkalihipun katur ring sekancan anake sane nyambat parab ide yang Yesus Kristus dados penembahan ipune, miwah penembahan iragane. Ide Sangyang Widiwase ajin iragane, miwah penembahan iragane ide yang Yesus Kristus, mai cayang sih pesuece, miwah sutrepti ring semeton sinamian. Tiang tan mari ngaturang panyuksme ring widin tiange, uli krane pare semeton, duaning sih pesuecan idane sane paicayang ide ring pare semeton sinamian, melantaran ide yang Yesus Kristus. Santukan melantaran petunggilan pare semetone, sejroning ide Sang Kristus, semeton sampun dado sugeh sejroning seluiring painikan, inggih punika sejroning bebaosan, miwah sugeh sejroning keweruhan. Orti inde ide Sang Kristus sampun kemanggahang pisan ring pantaran semetone. Kantos paro semeton pacang kicen seh paswecan saking roh ide Sang Yang Widiwase sejroning semeton nyantosang rauh penembahan iragane ide Yang Yesus Kristus. Ide Sang Kristus ngerage taler jaga metiningin semeton, kantos rauh kepemuput, mangdane semeton cingak ide tan pecede, ring penemayan rauh idane buat nepasin jagate puniki. Ide Sang Yang Widiwase punike merage setiotu, ide sampun ledang ngesengin semeton, buat ngerasayang petunggilan, sareng ring putran idane, ide Yang Yesus Kristus, penembahan iragane. Inggih para semeton, melantaran kewisesan ide yang Yesus Kristus, tiang nunas ring para semeton, mangde semeton seguluk ring bebaosan semetone, tur sampunang pisan kantos wenten sane meruang-ruangan ring pantaran semetone. Nunggal je sejeroning kayun lan pengabdi. Santukan, tiang sampun miragi saking kulawargan klue, mungguing wenten iyek ring pantaran semetone. Dagingipun pisan sapuniki, asing-asing anak ring pantaran para semetone, pada mebaos mebina-binayan kadia sapuniki, tiang ene ruang Paulus, wenten taler sane mebaos, tiang ene ruang Apolos, sane lianan mebaos sapuniki, tiang ene ruang Petrus, semaliha wenten sane mebaos, tiang ene ruang ide Sang Kristus. Punapike ide Sang Kristus punike keepah dados meruang-ruangan. Punapike Paulus sampun padem kesalib pebuat para semeton. Punapike sanirien semeton sampun kelukat buat dados sisian Pauluse. Tiang ngaturang panyuksme ring ide Sang Yang Widiwase, santukan saking pantaran para semetone, adiriko tan wenten sane lukat tiang, sejawining Krispus miwah gayus. Adiriko tan wenten ring pantaran semetone, sane meresidayang mebaos, mungguing ipun kelukat buat dados sisian tiange. Tiang lali, mungguing tiang nanin ngelukat Stepanus miwah kulawargani pune. Lianan ring punike, yen tan iwang antuk tiang, tan wenten malih sane sampun lukat tiang. Santukan, ide Sang Kristus ngutus tiang, boye je buat ngelukat anak, nanging buat ngortiang orti rahayune punike. Semalihe, mangde tiang ngortiang orti rahayune punike, boye je antuk bebaosan sane saking kewicaksanan manuse, mangdane sedan ide Sang Kristus ring salibe miwah seluwiring pikenoh nyane sampunang kantos tan pepuare. Santukan pebuat anake sane kesasar, orti indek sedan ide Sang Kristus ring salibe unika mula wantah dados bebaosan sane puyung. Nanging pebuat irage sane sampun kerahayuang, orti rahayune punika dados kewisesan ide Sang Yang Widiwasa. Ide Sang Yang Widiwasa sampun mesabda kadi asa puniki. Ulun lakar ngugang kewicaksanan anake wicaksana, tur keweruhan anake rireh lakar sirna yang ulun. Duaning punika, asapun apike ngeniang indik anake sane wicaksana. Asapun apike ngeniang indik anake sane medue keweruhan. Asapun apike ngeniang indik anake rireh sane maosang indik masane mangkin. Ide Sang Yang Widiwasa sampun nyinahang, mungguing kewicaksanan manusane punike mule wantah kenambetan kewanten. Santukan, sejroning kewicaksanan idane, ide Sang Yang Widiwasa sampun mastiang, mungguing manusane tan jage meresidayang uning ring ide, mesrane kewicaksanan ipune niri. Ide ngerahayuang manusane, yening ipun percaya ring orti rahayune, sane pidartayang tiang ring semeton. Sane kebaos kenambetan antuk jagate puniki. Jadmo Yahudine pada memuatang preciri minokadi bukti, dur jadmo Yunanine pada memuatang kewicaksanan. Nanging irageng lumrahang, mungguing ida Sang Kristus sane kesalib punika merago Sang Juru Rahayu. Pebuat jadmo Yahudi, painikane punika ngeranayang ipun salah tampi. Tur pebuat anak Yunani, painikane punika kewastanin painikan sane kelintang nambet. Nanging pebuat anake sane kesengin anto ida Sang Yang Widiwasa, yadian ipun anak Yahudi, yadian ipun anak Yunani, orti rahayu punika, hingga punika ide Sang Kristus, sane merage kewisesan ide Sang Yang Widiwasa, miwah kewicaksanan idane. Duaning punika, painikan sane pekantananipun, sekadi kenambatan ide Sang Yang Widiwasa, sujatinipun langkung wicaksanan, yen bandingang ring kewicaksanan manusane. Dur paindikan sane pekantananipun sekadi kelematan ide Sang Yang Widiwasa, punika kantun wisesan bandingan ring kekuatan manusane. Inggih para semeton, elingang je kewentenan semetone, dawag semeton wau kesengin antuk ide Sang Yang Widiwasa, yen cara kemanusan boyo ke akedik ring pantaran semetone sane wicaksana. Wantah akedik sane medue linggih sane becik, tur wantah akedik sane ngagem kekuasaan. Ide Sang Yang Widiwasa mule nyelap milih anake sane kebaos nambet antuk jagate puniki, buat angen ide ngawinang timud anake sane wicaksana. Kadiasa punike taler anake sane kebaos lemet antuk jagate, anake punike selik ide buat angen ide ngawenang kimud anake siteng. Tur anake sane kebaos tanpa ji tur niste dame miwah tanpa guna antuk jagate puniki, punika selik ide buat anggen ide nyirnayang paindikan sane kewastanin penting. Puniki mapi teges, mungguing tan wenten anak sane meresidayang nyumbungang dewek ipune ring ayun ide sangyang widiwase. Nanging, ide sangyang widiwase sampun ngelugrain semeton ngerasayang petunggilan ring ide sangyang Yesus Kristus, tur ide sangyang widiwase sampun mastiang, mungguing ide sang Kristus punike dados kewicaksanan iragane. Melantaran ide sang Kristus, irage sampun kedameyang pemantu ke ring ide sangyang widiwase, melantaran ide taler irage sampun dados kaulan idane sane suci. Irage sampun kebebasan. Duaning punike sekadi sane sampun kesurat ring cakepan sucine sekadi asa puniki, sapa sireje memanah nyumbungang dewek, sumbungang je paindikan sane sampun kekardi antuk ide sang penembahan.